Matius pasal 83. Allo ia banguna mo jo na mesumpuang isa lamai jo bola namale lakoran dan tasik na cumodok ko jio kajabuda taun talimbungi ia mo jo na endek dek lopi cumodok ko na ia toto buda jenjembang joran dan tasik buda apa najaran ni puang isa mpake pang pasusian mpamula mi curitan na nakua. Den mesa pang dusung malen nambo banne. Yato na amboh mi, den to ta apa dok lalan, na ratu to manuk-manuk capui. Den to ta apa dok batu-batu, to teeda na buda litakkana. Madu ebang tuo jo banne, na sabak cili ra litakkana. Apa iya to na malusu mo allo, na lada mi allo jo tananan mane cumucuk. Ta apa malaju mi annamate, na sabak teeda na mandalan to wakaana. Den to'o to ta apa lantang aduri, saloboh-loboh nami jo duri, nasirimpihi ijo tananan aran nai mate. Apa den to'o to ta apa dok litak malompo, anna membua. Den to manglokkon pesaratu, den penan nampulona, na den to'o to manglokkon pentallungupulo. Ia ton namangka mo puang isa mpau ijo pangpasusian, nakua mo. Ingaran ni to apa mangka misading. Sanga kita linga kamu. Undina ratu mito anak gurun na puang isa na mekutana na kuah. O puang, siapa rita tulim pakira pangapasusian ke mangajahik i lakoto buda? Na kuah mo puang isa mebali? Diben mo kamu baraka lan nisen nito apatang nisen tau kumua. La ratu i puang Allah Ta'ala mang parenta susi raja. Apa yato tau lain teeda na dipaisen ni? Nasabak ia toton nampui mo buda apa, ladirangan ni pala abi buda. Anna kala abian pisen, apa ia tototang nampui apa, ia to apa ciidik mo rana ampui, ladialai pisen. Ia mo jok kupake pangpasusian, ke mangajahi nak lakoto buda. Nasabak moi nameng kita, apa susi totek dan apa kita. Moi nasaading, apa susi totang pasaading, na teek dan apa hangi. Jaji mi to mangka na pau Nabi Yesaya ton na anu kumua na kua puang Allah Ta'ala ya te mai tau da atan bang pesa adingi i apa te edan na lampahang ni da atan bang pemakita i apa te edan na isen ni apa to jaji na sabak liwa mo membatuk te e bangsa na mataru talinganna nampa mamma matanna. Ya te'e jaji dikua danggi na pakita matanna, na danggi na mangpesaading talinganna, na danggi na pahangi, na danggi na mengkatoba lako kaleku, an na danggi kupamalagahi. Nakua mo puang isa lako anak gruna. Jaji, masannang kamu, nasaba mi pahangi to apa misaading solami kita. Lami ingaran te'e kadangku kumua. Buda nabi sola taunna puang Allah Ta'ala tonna anu maduang lang kita itu apa mi kita te to apa te edan na kitai maduang atola sading itu apa mi sading te to apa te edan na sadingi na kua puang isa ya mo jo pesa adingi mi to battuananna jo pangapasusian to mangambo ya to banne ta apa do lalan di pasang rapang itu to sading kareba kumua. Laratui puang Allah Ta'ala mangparenta susi raja. Apa teeda na pahang ni? Ratu mi to balisi rampai jo kareba mangka mo na sa'ading. Ya to banne ta apa do batu-batu dipasang rapangi toto sa'ading kadanna puang Allah Ta'ala anna masannang tarimai. Apa teeda na torotongan lan penawanna na cinggattura na tangningaram mi? Yan na ratui mi kamasusan ba'atu ka dipakariwariwan sangayo jo kada. Tak apa balik pole ni. Ya to banne tak apa lantang aduri. Dipasang rapang ni toto sa'ading kadanna puang Allah Ta'ala. Apam puselang bangi katuanna. Nama doang bang to'o lasugi. Ya mo jok ni ipini jok kadalan penawanna. Anna teeda na membua. Na ya to banne tak apa dok litak malompo. Dipasang rapang ni toto sa'ading kadanna puang Allah Ta'ala. Na pahangi na pogauki. Anna membua melo. Den to mangalokkon pesaratu, den penan nampulona, na den to'o to mangalokkon pentallung pulo. Mang curita pole omi puang isa lakoto buda, mpake pangapasusian na kuah. Yanna mangparenta mo puang Allah Ta'ala susi raja. Waading dipasang rapang pangdusung namboh ban nemelo. Yaton nabongi mo na mamangasan mo to tau. Ratu mi to ewalin na jo pangdusung namboh hitoday pare-pare. Namales salai. Yaton nasun mo wan na jo pare. Pajantoda mi to pare-pare lantanga pare. Ratu mi to tomang jaman na nakua. O puang. Kisanga melongasan to ban neta amboh. Umbora nakua nagajabuda pare-pare tuo sola jo pareta. Mebali mi jo pangdusung nakua. Panggaukan na ewalinta jo. Mekutana mi tu ulako to mangejaman na nakua. O puang. Wading raka kimaler rebui jo pare-pare. Mebali mi jo pangdusung nakua. Danggi. Nasabak yake di rebui to pare-pare. Lati rebu todai to pare. Maana mo na pada tuo jolo. Sadi peperin na. Undipi kumanem pang peswan ni lako to me pare. Narebui jolo to pare-parena. Na ujun ni na disumpun. Narempum melo ito pare na dipatama paapak. Mang curitao mi puang isa mpake pang pasusian lako to buda na kuwa. Yan na mang parenta mo puang Allah Ta'ala susi raja. Waading dipasang rapang pangadusung tanan sang lisek sawi. Jobar abana. Ya jo lisek sawi. Ya mo lisek kami nang bicuk kuna. Apa yan na tuo mo, memma tonggo mi, na yato tananan utan-utan lain. Na membarana, na meserang to manuk-manuk jotang kena. Dempa pang pasusian lain na curita puang isa lako to buda na kuwa. Yan na mang parenta mo puang Allah Ta'ala susi raja, wading dipasang rapang ragi, na alabay ni na pasigerok ki patangapulo litere taapung, an na lobo. Sinin na jo, na pangpangajaran puang isa lako to buda, mpake pang pasusian. Tiada bang natang pake pang pasusian kena jahi to buda dikuaan na jaji to kadan na puang Allah Ta'ala mangka na pau nabi to naano kumua. Yang kumang ngajahi pake na pang pasusian laku pang pesenan sinin na to tanay sen na patolino si pamula jomai dipaden na lino. Mesarak mi puang isa jomai to buda na malemesa sola anak grunna. Ia ton na mentamo mo bola, meta ada mi anak gurunna na kuwa. Oh puang, pawang kam batuanan na jo pang pasusian pare-pare, tuo lantanga pare. Mebali mi puang isa na kuwa. Ia to pangambo ban nemelo, aku bang unamo anak mentolino. Ia to uma di pangapasusi ilino. Ban nemelo di pangapasusi ito menjaji mo umma na puang Allah Ta'ala. Na ia to pare-pare, di pangpasusi iton turu balisi. Ia to ewalin nambohi pare-pare, yamo balisi. Na wattu peparean, yamo kekiama milino. Na yato to mepare, yamo sininna malaika na puang Allah Ta'ala. Ia to pare-pare dirempun na dipatoroleko disumpun. Susi to'mi to menturu lako balisi, la dirempun leko na dipatama api naraka. Aku anak mentolino, laswa malaika akum pilei lan metangatangana umma'na puang Allah Ta'ala, sininna totom palausala padanna rupa tau na to manggauk gaja. Ladi patama api naraka manglaka-laka na ni'i tau sikarrakan na sunggarigi. Na yato taum pugauk pakkaloran na puang Allah Ta'ala, latiarrang susi allo gaja cora lan linobarunna ambe puang Allah Ta'ala. Yamo jo ingaran meloi, to apa mang kami sading, nasaba kita linga kamu. Mang curita pole omi puang isa lako to buda, mpake pang pasusian na kuwa. Yan na mang parenta mo puang Allah Ta'ala susi raja, wading dipasang rapang to ewanan dilamun do litak, na ampa itau. Nalamun pole i, na mane malem baluk ngasan ni to ewanan na. Na alyan ni jo padang naniin nampa ewanan nena, nasabak gajah sanang ni jok tau. Mpau pole pa pangpasusian puang isa na kuwa. Yan na mga parenta mo puang Allah Ta'ala susi raja. Waading dipasang rapang pangadangkang ton nangah mutiara melong. Ya ton nakita mo mutiara sang lisek liwa melong. Ta apamale mimbaluk ngasan ewanan na na alian ni jok mutiara. Mang curita pole omi puang isa lako to buda. Mpake pangpasusian na kuwa. Yan namang parenta mo puang Allah Ta'ala susi raja, wading dipasang rapang apuka to ditanan jong tasik, nanala mga rupa-rupa bale. Yan na pon no mo bale, narui mi pangjala di randan tasik, na cumadok tom pilei. Yato melona, na patama embere, na yato gajana, na cakbian. Susi mi jo ke kiamak milino, yato malaika na puang Allah Ta'ala, lampilei na pasisara kita tompugau pakkailoran na puang Allah Ta'ala, na ia tototang minturu lako puang Allah Ta'ala. Ya tototang minturu lako puang Allah Ta'ala, la dipatama api naraka manglaka-laka, na nitau sikarakan sola sunggarigi. Mekutana mi puang isa lako anak gurun na nakua. Mi pahang unara kabatuanan na, jok sinin na pangapasusian. Mebali mi to anak gurun na nakua. Ye puang, kipahang ngasan. Nakua mo puang isa. Ya mojo lami pahang kumua, ya to guru agama to Yahudi, to menjaji umma'na mo puang Allah Ta'ala, nan tarima mo pangajaranna, susi mo to ampu bolam pasun ngasan ewananna, la jolona, la barunna, lan mengenanna, na pangapekitanni. Ya to namangka mo puang isa, mcirita ngasan ngijo pangapasusian, nasalai mi jok ngenan, na pole lako kota Nasaret, to dini mpelobohi. Untuk jalan bola pas sambajangan nani mangajahi, nasi janggaran toto sadingi nakua. Umberaya nani pelajai kapesenan susi jo. Napole umbera to kuasa napake empogauk tanda mejanggaran. Tang anak kanaraka ia pande bola, na Mariam to Indona, na ia to Siletona, ia moto Yakub, Yusuf, Simon, na Yudas. Na torolanto ante kotata. To sile to na baine. Umbora lanani lolongan ni tulako. Ia mojo na cia tulako tau ntarima ito puang isa. Na kuan ni puang isa. Ia to nabi dikasiri ia umbo-umbo nanii. Apa jo kampong na batu jo bolana teeda na dikasiri. Ia mojo na teeda na buda tanda mejangaran na pugau jo kampong na sabat teeda na katapai itau.